hati ko tahun mandeh mananggu sakit di badan demande datung buang hilang coy itu nasib membaban kapara saya lai dicari ube dicari jalan kacega dekan duang datung juang tibo di sunan sabah basara kanan kuaso hari ka hari menanggung seso diri baguncang hati taibo usahlah mande manangi usahlah mande baibo ka Tuhan kami meminta ampun kabulkan juo doa kami ko cekakanlah mande kandu jauhkan sakit manyeso cega manehkan duan pagurau kita batamo capeklah cega manehkan duan nak sanang hati kami ko hati ko tahun mandeh mananggu sakit di badan demande datung juang hilang coy itu nasib membaban kapara saya lai dicari ube dicari jalan kacegan deh kanduang datung juang tibo di sunan sabah basara kanan kuaso hari ka hari menanggung seso diri baguncang hati taibo usahlah mandeh manangi usahlah mandeh baibo ka Tuhan kami meminta ampun kabulkan juo doa kami ko cekakanlah mandeh kandu jauhkan sakit manyeso cegah maneh kanduan pagurau kita pasamo capek lah cegah maneh kanduan nak sanang hati kami.